mungkinkah tiada kau sadari, patah hati tiada memberi arti. Jangan kau harapkan, jangan kau sesalkan, biarkan mereka mencari pengganti. Lupakan sudah masa lalu, mulailah dengan lembaran yang baru. Usah putus asa, usah kau kecewa, terimalah aku sebagai kasihmu. Oh, udara manis, hari ini masih kau lihat pelangi. Oh, udara manis, dengarkanlah dengan laguku ini. Mari ke sana, ke taman bunga, menyambut hari bahagia. Sudah masa lalu, mulailah dengan lembaran yang baru. Usah putus asa, usah kau kecewa, terimalah aku sebagai kasihmu. Oh, udara manis, dengarkanlah burung-burung pun bernyanyi. Hati yang luka, hati yang buka, hiburkanlah dengan laguku ini. Mari ke sana,